Bersamamu kasih seumpama mimpi di dalam mimpi, terasa engkau di sisi menemaniku saban hari. Bila ku pejamkan mata terasa hangatnya asmara, walaupun sekian lama telah terpadam cinta kita. Luka yang tak terasa mengalir, darah yang tak terasa hidupku kini umpama